Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwan al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Nuasil darsana insyaallah min kitab Taisir al-Karim ar-Rahman fi tafsir kalamil Mannan. Li fadilati Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari tafsir ayat yang ke-82 dari surah Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, ayat 83 dari surat Al-Baqarah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa id akhadna mithaq bani Israil la ta'buduna illallah wa bilwalidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimu as-salata wa atu az-zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id akhadna mithaq bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani Israil. Karena bani Israil sering melanggar perintah Allah, sehingga harus ada mitsaq, harus ada janji yang kuat. Diambillah perjanjian dengan bani Israil. La ta'buduna illallah. Yang isi perjanjian tersebut adalah diantaranya, la ta'buduna illallah. Kalian tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wa dzil qurba, dan kepada karib kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kata Allah subhanahu wa taala, kemudian kalian berpaling, kemudian kalian menoleh dari perjanjian tersebut. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian yang memenuhi janji. Wa antum mu'ridun, sedangkan kalian terus dalam keadaan berpaling. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan tentang Bani Israel. Bagaimana mereka sering melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala harus membuat janji-janji dengan mereka. Harus disertai dengan sumpah, harus disertai dengan janji yang kuat. Qala Syekh, berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa hadhihi syara'i'u min usuliddin. Syariat-syariat ini adalah pokok-pokok agama. Apa yang Allah sebutkan tadi, janganlah engkau beribadah atau jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan seterusnya. Apa yang Allah sebutkan tadi, min usuliddin, termasuk daripada pokok-pokok agama. Allati amarallahu biha fi kulli syari'atin, yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk menjalankan pokok-pokok agama ini, fi kulli syari'atin, pada setiap syariat. Pada setiap syariat, para nabi dan para rasul, ada pokok-pokok ajaran ini. Beribadah kepada Allah saja, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan seterusnya. Berbuat baik kepada mereka. Ini semua adalah pokok-pokok agama yang Allah perintahkan pada setiap syariat. Lishtimaliha alal masolihil am. Karena pokok-pokok agama tadi itu mencakup kemaslahatan umum. Beribadah kepada Allah saja, berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin dan seterusnya, padanya terdapat maslahat umum. Fi kulli zamanin wa makan, pada setiap zaman dan setiap tempat, setiap waktu dan setiap tempat, dimanapun, kapanpun. Maka syariat ini sangat penting, yaitu ajaran untuk beribadah kepada Allah saja, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan seterusnya. Kemaslahatannya pada setiap waktu dan pada setiap tempat. Fala yadkhuluha naskhun. Maka ajaran yang seperti ini tidak dimasuki oleh naskhun, nasakh atau penghapusan. Penghapusan hukum. Para nabi dan para rasul mengajarkan ajaran yang seperti ini kepada umatnya, karena ini pokok-pokok agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini tidak dinasakh, tidak dihapus hukumnya. Karena padanya terdapat kemaslahatan yang sangat penting bagi para hamba. Kemaslahatan yang umum, yang berlaku pada setiap tempat dan pada setiap zaman. Ka'asliddin, seperti pokok agama. Beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini juga pokok agama. Walihadza amarna biha fi qawlihi, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan syariat-syariat di atas pada firman-Nya dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ila akhiril ayat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini pokok dasar ajaran agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Semuanya mengajarkan ini. Demikian pula pokok-pokok agama yang lain. Sebagaimana dalam lanjutan ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Wa bidzil qurba, dan kepada karib kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Mirip dengan apa yang Allah perintahkan kepada Bani Israel. Apa yang Allah perintahkan kepada Bani Israel tadi, sampai Allah mengingat janji dengan Bani Israel untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, Allah juga sebutkan atau Allah perintahkan juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril jun, dan juga berbuat baik kepada tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Wasahibi bil jan, atau kepada teman sejawat. Wabni sabil, dan berbuat baik juga kepada ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baik kepada budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa yang Allah sebutkan ini adalah usuluddin, pokok-pokok agama. Sehingga syariat yang seperti ini tidak dihapus. Nah, pada umat-umat terdahulu ada syariat ini, juga sampai kepada umat Muhammad SAW ada syariat ini. Tidak dihapus. Karena padanya terdapat kemaslahatan yang umum pada setiap waktu dan pada setiap tempat. Faqauluhu, kemudian kata Syekh, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada Bani Israil, hadza min qaswatihim, ini menunjukkan kerasnya mereka Bani Israil. Suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kerasnya hati mereka. Anna kulla amrin umiru bihi ista'saw. Bahwasanya setiap perintah yang Allah perintahkan kepada mereka, atau setiap perintah yang mereka, Bani Israel, diperintahkan dengannya, ista'saw. Mereka tidak mentaatinya atau memaksiatinya. Fala yakbalunahu, mereka tidak menerimanya, illa bil aymanil ghalidhah, kecuali harus dengan sumpah yang kuat, wal uhudul muwaffaqah, dan juga dengan janji-janji yang kuat. Mereka enggak mau menerima kecuali harus dengan sumpah, harus dengan janji-janji. Apa isi perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari mereka? La ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah atau janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Hadza amrun bi'ibadatillahi wahdah, ini adalah perintah untuk beribadah kepada Allah saja. yang konsekuensinya wa naha anisyirki bihi adalah melarang dari berbuat kesyirikan. Perintah beribadah kepada Allah saja berarti apa? Larangan dari berbuat kesyirikan. Wa naha anisyirki bihi, dan Allah melarang dari berbuat kesyirikan. Wa hadza asluddin, dan inilah pokok agama, dasar agama. Bahkan ini inti dakwah para nabi dan para rasul. Setiap nabi dan rasul membawa inti dakwah ini. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, utusan, yang mereka menyeru ibudullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu kesyirikan dan segala macam bentuknya. Ini inti dakwah para nabi dan para rasul. Maka yang mau berdakwah seperti dakwahnya para nabi dan para rasul, dahulukan ini aqidah at-tauhid. Nah, fala tuqbalul a'malu kulluha in lam yakun hadza asasuha, dan tidak diterima semua amalan, baik sholatnya, zakatnya, berbaktinya kepada orang tua, ihsannya kepada karib kerabat, berbuat baiknya kepada orang miskin, dan seterusnya dari berbagai macam amalan soleh, la tuqbal, tidak diterima, in lam yakun hadza asasuha, jika dasarnya bukan ini, jika dasarnya bukan beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau dasarnya bukan ini, maka semua amalannya tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun kebaikannya, ya, kedermawanannya, tetapi jika dia menyekutukan Allah, ya, maka tidak diterima amalannya. Gugur, hancur, musnah amalannya, tidak bermanfaat baginya. Maka harus dengan hadzal asas, dengan dasar ini, pondasi ini, yaitu beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fahadza haqqullah ta'ala 'ala ibadihi, maka ini adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, setelah Allah mengawalinya dengan tadi perintah untuk beribadah kepada Allah saja yang konsekuensinya adalah meninggalkan dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wabil walidaini ihsana. Yang kedua kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Perintah berbuat ihsan kepada orang tua itu setelah perintah beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan besarnya kedudukan ihsan atau berbakti kepada kedua orang tua. Besarnya hak kedua orang tua kita. Karena Allah sebutkan setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari berbuat kesyirikan, kemudian Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ai ahsinu bil walidaini ihsanan, yaitu berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, baik dengan ucapannya yang santun, yang benar, yang sopan, atau dengan perbuatannya, ya. Nah, atau dengan hartanya, ya. Atau dengan yang lainnya. Dari berbagai macam bentuk perbuatan ihsan atau bakti kepada kedua orang tua. Wa hadha ya'ummu kull ihsanin qawliyyin wa fi'liyyin. Dan ini mencakup semua bentuk ihsan, baik ihsan yang berupa ucapan atau ihsan yang berupa perbuatan. Mimma huwa ihsanun ilaihim, dari bentuk-bentuk perbuatan ihsan kepada orang tua. Sampai-sampai dalam ayat yang lain dikatakan apa? Fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Janganlah kalian mengatakan kepada keduanya uff, kalimat yang bernada enggan atau membantah atau yang semisalnya. Nah, dalam bahasa Arab dikatakan uff, ya, atau ah, atau cis, atau yang semisalnya dalam bahasa kita. Fala taqul lahumā uffin, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uff, kalimat uff, kata-kata yang bisa menyakiti keduanya. Wala tanharhumā, dan jangan menghardik keduanya. La siyama 'indal kibar, terutama atau terkhusus lagi ketika orang tua sudah lanjut usia. Orang kalau sudah lanjut usia, dia akan kadang rese, ya. Nah, banyak keinginan, banyak kemauan. Selalu yang ini enggak cocok, yang itu enggak cocok, ya. Nah, selalu keinginannya diturutin. Dan seterusnya. Nah, yang dalam bahasa kita mungkin kadang menjengkelkan, ya. Nah, menjengkelkan, apalagi sudah lanjut usia sekali. Nah, Allah perintahkan wala tanharhuma, jangan kalian menghardik keduanya. Jangan dihardik. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkanlah untuk keduanya ucapan yang karima, ucapan yang mulia. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya dalam menyikapi kedua orang tuanya. Dan ini adalah syariat umat terdahulu dan juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terhapus. Syariat yang terdahulu ini tidak terhapus sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membawa syariat ini. Itu syariat atau perintah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai ada yang pernah cerita, orang tuanya ini dia minta kopi. Ya. Diambilkanlah kopi sama anaknya, karena bilangnya kopi. Sesampainya minuman tersebut di hadapan ayahnya yang udah renta, ya, dan udah pikun, kemudian marah. Kenapa kamu ambilkan kopi? Saya tadi minta teh. Nah, sudah pikun, maklum. Nah, dalam kondisi seperti ini, seorang anak harus sabar, ya. Jangan dia ngeyel, membantah orang tuanya. Nah, kalau dibantah ya sudah, bantah-bantahan nggak selesai. Nah, dimaklumin, udah pikun dia. Nah, diturutin aja. Nah. Baik. Al-muhim, Ketika kondisi orang tua sudah lanjut usia, apalagi sudah masa-masa pikun, harus banyak bersabar ya, para abnanya, para anak-anaknya. Nah, dia pengen ini, pengen itu, ya, kadang marah, kadang ini dan lain sebagainya. Sabar, disinilah ladang pahala. Ya. Ladang pahala. Rogima anfumriin adroka abawai walam yadkhul jannah. Celaka seorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi dia tidak masuk ke dalam jannah. Artinya apa? Mestinya ada kesempatan untuk dia masuk ke dalam jannah dengan berbakti kepada orang tuanya. Jadi celaka kalau dia tidak masuk jannah dalam keadaan dia bisa mendapati orang tuanya. Ada waktu, kesempatan, waktu luang untuk berbuat ihsan, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan berbuat ihsan kepada orang tua bentuknya banyak. Baik dengan ucapan, perbuatan, atau dengan hartanya, atau dengan dan lain sebagainya. Mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, jika dalam batas-batas syariatnya, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Kita lanjutkan. Kata Syekh, wa hadha ya'ummu kulla ihsanin qawliyyin wa fi'liyyin mimma huwa ihsanun ilaihim. Ini mencakup segala bentuk ihsan, baik ucapan atau perbuatan yang merupakan bentuk-bentuk ihsan kepada mereka, kepada orang tua. Wa fihi annahyu 'anil isaati ilal walidain. Dan padanya juga terdapat larangan berbuat jelek kepada kedua orang tua. Perintah untuk berbuat ihsan kepada orang tua artinya dilarang untuk berbuat jelek kepada orang tua. Walaupun di sini enggak disebutkan ya, janganlah kalian berbuat jelek kepada orang tua, enggak disebutkan. Tetapi apa? Ini sudah mafhum. Sudah konsekuensinya. Artinya konsekuensi perintah berbuat ihsan kepada orang tua berarti apa? Konsekuensinya tidak berbuat jelek kepada orang tua, atau padanya terdapat larangan dari berbuat jelek kepada kedua orang tua. Aw adamil ihsan wal isaah, dan juga padanya terdapat larangan. Kalau tadi yang pertama larangan berbuat jelek kepada orang tua, atau juga padanya terdapat larangan adamul ihsan, larangan tidak berbuat ihsan. Wal isaah, dan tidak berbuat jelek. Gak berbuat ihsan dan gak berbuat jelek kepada orang tua, ini juga dilarang. Jadi bukan cuma berbuat jelek yang dilarang, tetapi juga apa? Tidak berbuat ihsan dan tidak berbuat jelek, ini juga dilarang. Artinya apa? Harus berbuat ihsan, jangan tidak berbuat ihsan. Lian al wajib al ihsan, karena yang wajib adalah berbuat ihsan kepada orang tua. Wal amru bi syai'in nahyun 'an diddih, dan perintah terhadap sesuatu itu larangan terhadap kebalikannya. Perintah berbuat ihsan kepada orang tua berarti maknanya larangan dari kebalikannya. Larangan apa? Larangan tidak berbuat ihsan kepada orang tua. Perintah berbuat ihsan kepada orang tua berarti lawannya, atau padanya terdapat larangan dari tidak berbuat ihsan kepada orang tua. Mahum ya? Taib, walil ihsani diddan, dan ihsan ada dua lawannya. Berbuat baik kepada orang tua atau berbuat bakti kepada orang tua, diddan ada dua lawannya. Yang pertama al-isaah. Yang pertama adalah berbuat jelek kepada orang tua. Ini juga lawannya. Wa hiya a'dhamu jurman, dan ini adalah kejelekan yang paling besar. Ini lebih besar daripada yang kedua nanti yang akan disebutkan. Yang kedua, tarkul ihsan biduni isaah. Tidak berbuat ihsan tanpa berbuat jelek. Kalau tadi hanya berbuat jelek saja kepada orang tua, dan ini yang lebih besar kejelekannya, lebih buruk, lebih parah. Yang kedua, dia tidak berbuat ihsan kepada orang tua tanpa berbuat jelek kepada orang tua. Paham ya? Nah, yang kedua juga dilarang. Wahada muharram, ini juga muharram. Tidak berbuat ihsan kepada orang tua, walaupun dia enggak berbuat jelek kepada orang tua, tetap ini haram hukumnya. Artinya apa? Harus berbuat ihsan kepada orang tua. Lakin la yajib an yulhaq bil awwal, akan tetapi orang yang kedua, yang posisinya kedua tadi, tidak boleh digabungkan dengan orang yang pertama. Kalau yang orang yang pertama tadi apa? Dia berbuat jelek kepada orang tua, durhaka. Yang kedua, dia tidak berbuat jelek kepada orang tua, tetapi tidak berbuat ihsan. Ini juga haram. Namun ini lebih rendah kedudukannya dari yang tadi. Yang pertama tadi lebih parah, yang ini agak mendingan. Nah, sehingga yang kedua tidak bisa digabungkan dengan yang pertama. Nah, walaupun kedua-duanya sama-sama haramnya. Wa kadza yuqalu fi silatil aqarib wal yatama wal masakin. Demikian pula dikatakan pada silat apa? Bentuk menyambung hubungan karib kerabat atau dengan anak-anak yatim atau dengan orang-orang miskin. Sama dengan tadi. Ada orang yang berbuat jelek ya kepada karib kerabat, atau berbuat jelek kepada anak-anak yatim, atau berbuat jelek kepada orang-orang miskin. Ya. Ini orang pertama. Yang kedua, yang pertama ini haram juga, haram. Yang kedua, dia enggak berbuat jelek kepada anak yatim, kepada orang miskin, ya, kepada karib kerabat, enggak. Tetapi tidak berbuat ihsan kepada mereka. Ya. Nah. Taib, ini pun tidak boleh. Kita harus berbuat ihsan kepada mereka. Berbuat ihsan kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Wa tafasilul ihsan la tanhasiru bil ad, dan rincian-rincian perbuatan ihsan itu tidak terbatas dengan ad, dengan jumlah tertentu, ya. Nah, artinya bentuk apa saja, berbagai macam bentuk dari perbuatan-perbuatan ihsan banyak, ya. Tidak terbatas dengan ad, jumlah bilangan. Bal takunu bil had, akan tetapi akan terwujud perbuatan ihsan dengan al had, dengan batasan-batasannya. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu. Kemudian summa amara bil ihsani ilan nasi umuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada manusia secara umum. Faqala, Allah berfirman, wa qulu lin nasi husna. Nah, setelah Allah firmankan untuk berbuat ihsan kepada orang-orang khusus tadi, orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Nah, kemudian Allah perintahkan untuk berbuat ihsan kepada manusia secara umum. Ya, mencakup muslim dan kafir. Allah katakan, wa qulu lin nasi husna, dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Wa minal qaulil hasan amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar, dan termasuk ucapan yang baik kepada manusia adalah memerintahkan mereka untuk berbuat yang ma'ruf dan melarang mereka dari berbuat yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk perbuatan ihsan kepada manusia. Kalau kita biarkan mereka dalam kesesatannya, dalam kemaksiatannya, dosanya, ya, tidak kita perintahkan dengan perintah yang perkara yang ma'ruf, maka kita kurang dalam berbuat ihsan kepada mereka, tidak sayang kepada mereka. Maka sebagai bentuk kasih sayang, cinta kepada mereka, kepada manusia, kita perintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf dan melarang mereka dari perkara yang mungkar. Ini sebagai bentuk ihsan kepada mereka, kepada manusia. Wa ta'limuhumul ilma, dan mengajari mereka ilmu. Ini termasuk ucapan yang baik. Termasuk ucapan yang baik. Wal basyasah, wa badlis salam atau sebelumnya. Wa badlis salam, dan menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada manusia, ini termasuk qaulul hasan, ucapan yang baik. Wal basyasah, senyum. Senyum. Ini juga apa? Ucapan yang baik, ya. Wa ghairi dzalika min kulli kalamin thayyibin, dan yang lainnya dari segala bentuk ucapan-ucapan yang baik. Allah perintahkan wa qulul linnasi husna, ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Ucapan yang baik mencakup amar ma'ruf nahi mungkar, ini ucapan yang baik. Mentahdir dari ahlul bid'ah dan hizbiyah, ya. Ini qaulul hasan, ucapan yang baik. Memperingatkan manusia dari ahlul bid'ah atau hizbiyah, ya. Orang-orang yang sesat, menyimpang, ini qaulul hasan. Jangan dianggap ini isa'ah, perbuatan jelek kepada mereka, tidak sama sekali. Ini qaulul hasan, ya. Karena ini isinya amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajarkan ilmu kepada manusia juga ini ucapan yang baik. Kemudian badlus salam, menyebarkan salam, basyasa, senyum, ya. Tertawa dengan teman, ya. Ini perbuatan ihsan, ya. Karena kalau dia enggak tertawa dengan temannya, kayaknya ada apanya gitu, ya. Biasanya senyum-senyum, tertawa dengan teman, kok ini enggak, ya. Ada masalah berarti, ya. Maka untuk menunjukkan enggak ada masalah, tertawa dengan temannya, ya. Senyum dengan temannya. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Walama kana al-insan la yas'un nasu bimali umira bi amrin yaqdiru bihi 'alal ihsani ila kulli makhluq. Ketika manusia, ya, dia tidak bisa berbuat semuanya, enggak bisa berbuat ihsan dengan hartanya, ya. Karena enggak semua orang punya harta. Allah tidak mengatakan ucapkan berbuat ihsan dengan harta kalian, tidak. Tetapi Allah katakan wa qulu linnasi husna, ucapkanlah ucapan baik kepada manusia. Artinya Allah perintahkan suatu perkara yang semua manusia mampu melakukannya. Jadi ketika tidak semua manusia bisa berbuat ihsan dengan harta kepada orang lain, umiro, maka mereka manusia diperintahkan bi amrin, dengan suatu perintah, yak dirubihi alal ihsan, yang dia mampu untuk berbuat ihsan ila kulli makhluk, kepada setiap makhluk. Wahwal ihsanu bil qaul, yaitu berbuat ihsan dengan ucapan. Ini semua bisa dilakukan oleh manusia. Karena enggak harus punya harta. Yang penting punya mulut. Atau punya tangan yang untuk menulis, untuk mengeluarkan isi hatinya. Al-ihsanu bil qaul, ihsan dengan ucapan. Fayakunu fi dhimni dhalik annahyu 'anil kalamil qabih linnas hatta lil kuffar. Sehingga perintah untuk berbuat ihsan kepada manusia dengan ucapan, perintah untuk berucap dengan ucapan yang baik kepada manusia, ini mengandung larangan dari berucap jelek atau berkata buruk kepada manusia. Hatta lil kufar, sampai-sampai kepada orang kafir pun enggak boleh kita berucap jelek, enggak boleh kita berucap kotor ya kepada orang kafir. Ucapkan dengan ucapan yang na'am sewajarnya ya, sesuai dengan haknya ya, tidak melampaui batas. Nah, mengucapkan ucapan yang jelek kepada orang walaupun dia kafir. Karena tadi perintah berucap baik kepada manusia secara umum itu artinya larangan berucap jelek, berucap buruk kepada manusia sampai kepada orang kafir pun tidak boleh kita berucap jelek. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab, ya, ahlul kitab kufar, orang-orang kafir, illa kecuali billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik, ya. Nah, kecuali dengan perkataan yang baik. Ini yang Allah perintahkan. Hatta ketika berdebat ya, dengan kufar atau ahlul kitab ya, maka hendaklah dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Wa min adabil insan alladhi addaballahu bihi ibadah, dan termasuk adab seseorang yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya, an yakunal insanu nazihan fi aqwalihi wa af'alihi, hendaknya seseorang itu bersih dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Ghairu fahishin wala badhi'in. Seorang itu hendaknya ucapannya tidak keji, ya, tidak kotor. Wala syatim, dan tidak suka mencela. Wala mukhasim, dan tidak suka beradu mulut, ya. Bal yakunu hasanal khulq. Bahkan hendaknya dia memiliki akhlak yang mulia. Wasi'ul hilm, lembut. Mujamilan likulli ahad, sopan, santun kepada setiap orang. Saburun ala ma yanaluhu min adzal khalq, sabar dengan gangguan makhluk yang menimpa kepadanya. Imtithalan li amrillah wa raja'an li thawabihi, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan dalam rangka untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amarahum bi iqamatis sholati wa ita'iz zakah, kemudian Allah merintahkan mereka untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Lima taqaddama anna sholata mutadamminatun lil ikhlasi lil ma'bud, karena perkara yang telah berlalu bahwasanya salat itu mengandung keikhlasan kepada yang diibadahi, mengandung bentuk ikhlas kepada yang diibadahi. Wa zakatu mutadamminatun lil ihsani ilal 'abid, dan amalan zakat itu mengandung perbuatan ihsan kepada hamba atau kepada makhluk. Summa, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, summa ba'da hadzal amr lakum bihadzihil awamir alhasanah, kemudian setelah perintah ini yang Allah perintahkan kepada kalian dengan perintah-perintah yang baik ini, allati idza nadhara ilaihal basirul aqil, yang apabila seorang yang punya basirah, seorang yang punya akal itu dia melihat kepada perintah-perintah yang baik tersebut, arafa anna min ihsanillahi ala ibadihi an amarahum biha, dia akan tahu bahwasannya termasuk daripada kebaikan Allah kepada hambanya adalah Allah memerintahkan dengan perintah-perintah ini. Allah perintahkan apa tadi? Beribadah kepada Allah saja, berbuat baik kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, masakin, berucap-ucap yang baik kepada manusia, sholat, zakat, dan seterusnya. Seorang yang berakal, jika melihat perintah-perintah ini, dia akan tahu bahwasannya ini termasuk kebaikan Allah kepada hambanya. Karena Allah telah memerintahkan dengan perintah-perintah yang baik ini. Wa tafaddala biha alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan perintah-perintah ini kepada hamba-hambanya. Wa akhadzal mawasik alaikum. Dan bahkan Allah mengambil janji kepada kalian untuk melaksanakan perintah-perintah ini. Tawallaitum, akan tetapi kata Allah, kemudian kalian wahai Bani Israel, tawallaitum, kalian menoleh, kalian berpaling. Ala wajhil i'rad, tawalla menoleh dalam bentuk i'rad, dalam bentuk berpaling, enggan, enggak mau menjalankan perintah-perintah tersebut. Li'annal mutawalli qad yatawalla wa lahu niyyatu ruju' ila ma tawalla anhu. Karena kalau sekedar mutawalli, sekedar menoleh, ya, dia kadang menoleh tetapi ada niatan untuk kembali, ya, kembali kepada perkara yang dia acuhkan tadi. Wa haula ilaisa lahum raghbah wala ruju' fi hadhil awamir, tetapi mereka Bani Israil tidak ada keinginan untuk rujuk kembali kepada perintah-perintah ini. Jadi menolehnya menoleh enggan gitu. Bukan sekedar menoleh ada niatan untuk pengen kembali melaksanakan perintah tadi, tidak. Tetapi menolehnya mereka adalah ala wajhil i'rad, menoleh yang bentuknya berpaling, enggan, enggak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzu billahi minal khudlan. Kita berlindung kepada Allah dari kerendahan dan kehinaan. Yaitu berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian. Hadza istithna'un, ini pengecualian. Li'alla yuhim annahum tawallau kulluhum, supaya tidak difahami bahwasanya Bani Israil semuanya berpaling. Supaya tidak dipahami seperti ini, maka Allah kecualikan. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian yang tidak berpaling. Fa akhbaru anna qalilan minhum, maka Allah mengkhabarkan bahwasanya sedikit dari mereka Bani Israil, asamahumullahu, Allah jaga mereka, wasabbatahum, dan Allah kokohkan mereka di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai dari penjelasan ayat yang ke-83 dari surah Al-Baqarah, dan mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.